Dikasih ada Bojo Galak buat teman-teman semua Alben ya. No video terus. Wes nasibe kutu koyo ini. Dua pojok korak tahu ngapain akhirnya seneng bulan ngomong gane sayang kudu tak terima pojok kumpan jen kalah saban dino rasane ora karuan rasake pojok. banyak yang hadir ya Edon ya. Betul, luar biasa siang hari ini. Terima kasih sekali buat Mas Bagio, bosnya Happy Loss bersama istri dan putri tercinta. Thank you Mas Bagio ya.